Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki pembahasan tentang qasrus shalah ar-ruba'iyah, mengqasar salat yang 4 rakaat. Telah kita jelaskan hukum mengqasar salat ketika safar, bahwa para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan wajib. Di antaranya adalah Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian di antara mereka ada juga yang mengatakan hukumnya mustahab. Wa ala kullin, terlepas dari barakallahu fikum, mana yang rajih dari dua pendapat tersebut, mengamalkannya lebih selamat dan lebih utama. Bagi yang dengan mengamalkan qasar tersebut, minimalnya dia mengamalkan sunnah barakallahu fikum. Dan kalau seandainya dia meyakini ini merupakan sebuah kewajiban, maka dia telah mengamalkan sesuatu yang telah diwajibkan atas dirinya. Kemudian sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, safar secara bahasa artinya adalah mufaraqatu mahallul iqamah. Mufaraqatu mahallil iqamah, meninggalkan tempat dia bermukim. Meninggalkan tempat dia bermukim. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Faris, salah satu ulama ahli lughah. Safar, kata beliau, di dalam maqabis al-lughah, maqayis al-lughah, ma yadullu ala annahu mufaraqatu makanis sukna. Perbuatan yang menunjukkan dia meninggalkan tempat yang dia tinggali. Barakallahu fikum. Kurang lebih dengan definisi yang kita sebutkan tadi. Kenapa safar itu disebut atau dikatakan dengan safar? 6. Safar, barakallahu fikum, dinamakan dengan safar li'annal insan yusfiru bidzalika an nafsihi. Karena seseorang dengan safar tersebut akan memperlihatkan secara jelas apa sesungguhnya dari jati dirinya. Dengan safar, ketika antum menemani seseorang ketika safar, barakallahu fikum, maka akan terlihat jati diri dari seseorang yang engkau temani tersebut. Sehingga oleh karena itu, ketika ada para ulama disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa kana ba'dul qudah min as-salaf idza shahida shakhsun li akhar bi tazkiyatin qala lahu hal safarta ma'hu. Sebagian qadi hakim dari generasi salaf dahulu, apabila ada seseorang memberikan rekomendasi terhadap orang lain, maka hakim tersebut mengatakan hal safarta ma'ahu, apakah engkau pernah melakukan safar dengan dia, au amaltahu, atau engkau pernah bermuamalah dengannya. Kalau dia mengatakan tidak, maka hakim tadi mengatakan idzan la ta'rifu, berarti engkau tidak mengenalnya. Betapa banyak seseorang yang tidak dikenal jati dirinya, akhlaknya, kepribadiannya dengan safar terlihat. Ketika kita menemani dia, terkhusus safar yang panjang, terkhusus safar yang panjang, apakah dia seorang yang baik akhlaknya, seorang yang muta'awin, atau seorang yang peduli terhadap sahabat atau temannya, maka akan terlihat ketika safar tersebut. 6. Barakallahu fikum. Kemudian ada sebuah pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' tentang qasrus shalah ketika safar. Safar yang seperti apa yang diperbolehkan bagi seseorang untuk mengqasar salat? 6. Dijelaskan bahwa itu adalah safar yang mubah. Safar yang mubah. Salah satu pendapat mengatakan bahwa safar yang diperbolehkan padanya seseorang untuk mengqasar salat adalah safar yang mubah. Kharaja bidzalika as-safarul muharram. Maka dari ini tidak termasuk 6 pada pembahasan ini safar dengan tujuan yang haram. Safar untuk berpelisir ke tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Safar untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan dan yang lainnya. Ini adalah safar muharram. Apakah boleh ketika seseorang melakukan safar tersebut untuk mengqasar salat? 6 Menurut salah satu pendapat dikatakan tidak boleh. Dikatakan tidak boleh. Akan tetapi Al-Imam Abu Hanifah, kemudian setelahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sekelompok para ulama, mereka tidak mempersyaratkan adanya al-ibah safar mubah ketika mengqasar salat. Tidak ada syarat bahwa safar itu harus safar yang mubah, safar yang boleh, bukan safar yang haram. Yang jelas ketika seseorang meninggalkan tempat mukimnya, melakukan perjalanan yang masuk dalam kategori safar, baik itu safar muharram ataupun safar mubah, maka boleh bagi dia untuk mengqasar salat. Karena bagi mereka na'am, mengqasar salat itu wajib, bukan mustahab. Mengqasar salat tersebut wajib, bukan mustahab. Barakallahu fikum ketika safar. Sehingga tidak perlu disyaratkan bahwa harus safar yang mubah. Harus safar yang mubah. Dan ketika ada persyaratan demikian, adanya syarat safar mubah, maka membutuhkan dalil yang syar'i, dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa mengqasar salat ketika safar itu wajib, dalil yang dibawakan oleh para ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Al-Albani rahimahullah, dan selain dari mereka yaitu hadis Aisyah, anna awwala ma furidatis salatu raka'ataini, bahwasanya salat itu pertama kali diwajibkan dua rakaat, tidak ada 4 rakaat, 2 rakaat semuanya. Tsumma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazida fi salatil hadar wa ukirrat salatus safari ala rakaataini. Jadi pertama kali salat itu diwajibkan 2 rakaat. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka ditambahlah 2 rakaat itu ketika hadar, ketika mukim. menjadi 4 rakaat dan ditetapkan, tidak dirubah, salat safar berupa 2 rakaat, tidak dirubah atau tidak ditambah lebih dari 2 rakaat ketika safar. Sehingga oleh karena itu kata beliau barakallahu fikum, salat qasru shalah ketika safar itu wajib, bukan rukhsah, bukan keringanan. Barakallahu fikum. Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nam secara sharih beliau mengatakan secara jelas, salatul safari wa salatul fitri wa salatul adha wa salatul jum'ati rak'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Salat safar, salat id fitri, salat idul adha, dan salat jum'ah adalah 2 rakaat, dan 2 rakaat ini sifatnya adalah sempurna, bukan dikurangi. Nah, bukan dikurangi. Salat dilakukan 2 rakaat barakallahu fikum, 2 rakaat ini sifatnya sempurna, bukan lantaran dikurangi dari 4 menjadi 2. Ala lisani nabiikum, menurut dari apa yang dikatakan oleh nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab. Beliau menisbatkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Irwa. Sehingga oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah merajihkan bahwa hukum mengqasar salat ketika safar wajib. Wallahu taala alam bisawab, seperti yang kita katakan tadi barakallahu fikum, terlepas dari 2 pendapat ini mana yang rajih di antara keduanya, bukan tempat kita untuk merajihkan. Hanya saja untuk kehati-hatian, maka kita mengupayakan untuk mengamalkan sunnah yang pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal itu lebih selamat. Nah, berikutnya adalah pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan yang sering menjadi tanda tanya di antara kita semua, tentang batasan safar. Fi haddis safari alladhi tuksaru fiha salatu wa nau'uhu, tentang batasan safar yang diperbolehkan seseorang mengqasar salat padanya, dan tentang jenisnya, jenis safar seperti apa yang dengannya kita diperbolehkan untuk mengqasar salat. Barakallahu fikum. Ada banyak pendapat di kalangan para ulama barakallahu fikum tentang batasan safar, sampai mana jauhnya. Nah, safar yang seperti apa barakallahu fikum seseorang boleh mengqasar salat. Dikatakan di dalam kitab di sini, haddus safari alladhi tuqsaru fiha salatu sittata asyara farsakhan takriban wahia arba'atu burud. Batasan safar yang diperbolehkan padanya untuk mengqasar salat adalah 16 farsakh takriban, kurang lebih 16 farsakh. Berapa itu 16 farsakh itu berapa? Wahia arba'atu burud, 4 barid. Nah, berapa itu 4 barid? 16 farsakh itu sama dengan 4 barid. Berapa itu 4 barid? Wabil amyali samaniyatun wa arba'una milan. Kalau dihitung dengan mil, kurang lebih sekitar 48 mil. Berapa itu 48 mil? Wa huwa ma yuqaribu samanina kilometron. Kilometron. Kurang lebih sekitar 80 kilometer. Kurang lebih sekitar 80 kilometer. wahiya naw'ani qasidani fi zamanin mu'tadilin bi sayril athqali wa dabibil aqdam. Yaitu perjalanan yang kurang lebih ditempuh selama 2 hari, 6 terus menerus pada zaman atau waktu biasa, dengan membawa bekal, dengan berjalan kaki. Wadabi bil aqdam. 6. Barakallahu fikum. Wasamma Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman wa lailatan safaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan satu hari satu malam itu dengan safar. Wa kana Ibnu Abbas wa Ibnu Umar yaqsurani wa yaftirani wa yuftirani fi arba'ati burud wa hiya 16 farsakhat. Dan Abdullah bin Abbas, begitu pula Ibnu Umar, mengqasar salat dan membatalkan puasa pada safar yang ditempuh dengan jarak 4 barit, kurang lebih sekitar 80 km. Wa hiya 16 farsakhan. Yaitu 16 farsakh. 6. 16 farsakh. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Tentang batasan safar, jarak tempuh yang mana padanya seseorang diperbolehkan untuk mengqasar salat, para ulama berbeda pendapat. Salah satu pendapat sebagaimana yang disebutkan di sini sekitar 16 farsakh atau kalau kurang lebih 80 km. Barakallahu fikum, 80 kilo. Kenapa para ulama berbeda pendapat? Alasannya adalah tidak ada dalil secara khusus yang membatasinya. Tidak ada dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi secara khusus yang membatasinya. 6. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam fatwa beliau, waqad tanaza'al ulama'u hal yakhtassu bi safarin duna safar am yajuzu fi kulli safarin, wa adharul qawlaini annahu yajuzu fi kulli safarin qasiran kana aw tawilan. Kama qasara ahlu Makkah khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah wa Mina wa baina Makkah wa Arafah nahu barid arba'atu farasikh. Para ulama berbeda pendapat. Alasannya kenapa berbeda pendapat? Karena tidak adanya dalil secara khusus, secara sharih yang membatasi safar tersebut. Mereka berbeda pendapat, apakah dikhususkan pada safar tertentu saja tanpa safar yang lainnya? Wa azharul qawlaini, kata beliau, pendapat yang paling kuat, annahu, bahwasanya diperbolehkan untuk mengqasar salat pada setiap safar. Safar yang seperti apa? Yang jelas apabila itu sudah dinamakan sebagai safar, boleh untuk mengqasar salat, baik safar yang panjang ataupun safar yang pendek. Sebagaimana, barakallahu fikum, penduduk Mekah mengqasar salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada. 6. Di Arafah, yang mana antara Mekah dengan Arafah itu kurang lebih sekitar 1 barit. 6. 4 barit itu 16 farsakh. 4 barit tersebut 16 farsakh atau 80 kilo. Berarti 1 barit berapa kilo? Sekitar 20 km. 6. Berarti ahlu Makkah di sini mengqasar salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada', pada hari Arafah. Barakallahu fikum, yang mana jarak tempuh antara Makkah dengan Arafah kurang lebih sekitar 1 barit atau 20 km. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu berdasarkan hadis ini, kejadian yang dilakukan oleh Makkah terbantah pendapat sebagaimana yang disebutkan di dalam Alkitab, di dalam kitab yang ada pada kita, yaitu yang menyebutkan kurang lebih sekitar 80 km. Padahal penduduk Makkah melakukan qasrus shalah ketika di Arafah, yang mana antara Makkah dan Arafah kurang lebih sekitar satu barit, yaitu sekitar 20 km. Dan juga tidak ada dalil dari Alkitab dan Sunnah yang mengkhususkan safar seperti apa, jauhnya seperti apa, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasinya, tidak membatasinya dengan tempat, tidak membatasinya dengan waktu. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu pendapat-pendapat yang disebutkan dalam batasan-batasan safar itu saling bertentangan, saling bertentangan. Maksudnya di sini, kenapa harus dipaksakan bahwa dikatakan untuk bahwa batasannya demikian, batasannya jarak tempuhnya demikian, harus ditempuh dengan barakallahu fikum waktu sekian waktu dan seterusnya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasinya. Sehingga oleh karena itu dikatakan bahwa pendapat-pendapat tersebut bertentangan dikarenakan tidak adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang membatasinya. Barakallahu fikum. Kemudian dinukilkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebuah hadis di dalam kitab beliau Al-Silsilah Ad-Dha'ifah, kumpulan hadis-hadis dhaif, yaitu hadis dengan lafaz ya ahla Makkah la taqsurus salata fi adna min arba'ati burud min Makkah ila Usfan. Wahai ahlu Makkah, janganlah kalian mengqasar salat yang mana jaraknya kurang dari 4 barit. 4 barit itu berapa? 80 km. Wahai ahlu Makkah, janganlah kalian mengqasar salat pada perjalanan kurang dari 80 km. Yaitu kurang lebih jarak dari Makkah sampai ke Usfan. Sampai ke Usfan. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa hadis ini dhaif dan bahkan maudhu, hadis yang palsu dan tidak benar dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, para ulama diantaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam pembahasan ini mengembalikan kepada uruf, bagaimana penilaian dari barakallahu fikum orang setempat, masyarakat setempat tentang perjalanan yang ditempuh. Misalnya dari Denpasar ke barakallahu fikum ke Bedugul. Nah, masyarakat setempat menyebutnya sebagai apa? Safar atau tidak? Maka dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada uruf. Setidaknya kita bisa menilai bahwa itu safar dengan dia mempersiapkan bekal, baik itu berupa uang, makanan. Dan tidak mungkin ketika dia sudah sampai ke Bedugul untuk makan balik lagi ke Denpasar misalnya. Barakallahu fikum. Maka apabila sudah seperti ini, maka insya Allah itu sudah dikategorikan sebagai safar. Terlebih jaraknya barakallahu fikum lebih dari 20 kilo sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu Makkah. Ahlu Makkah, mereka mengqasar salat di belakang Nabi pada yaumu Arafah, pada yaumu Arafah, padahal jarak antara Mekah dengan Arafah kurang lebih sekitar 20 km. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tidak ada batasan dalam hal ini tentang mengqasar salat ketika safar. Safar seperti apa, jarak tempuh bagaimana jaraknya, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, apabila syariat sudah menyebutkannya secara umum bahwa boleh bagi kalian untuk mengqasar salat ketika safar, nah, dan syariat tidak menyebutkan safar seperti apa, maka kita tidak boleh merinci selama di situ tidak ada dalil. Nah, mana dalilnya? Ketika antum menyebutkan rincian atau khusus, ketika antum menyebutkan pengkhususan, berarti ada yang dikeluarkan setelah ada pengkhususan tersebut. Maka di sini butuh dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa ini adalah perkara salat, yang mana ini termasuk dari rukun Islam, kewajiban yang sangat besar. Apabila di situ ada batasannya disebutkan tidak, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan adanya sebuah pembatasan jarak, barakallahu fikum, ketika safar yang padanya dibolehkan untuk mengqasar salat, maka niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyebutkannya, dan niscaya berita tersebut akan ternukilkan sampai kepada kita, karena ini adalah perkara besar, ma'lumun bidarurati minaddin, perkara yang seseorang harus paham, barakallahu fikum, sesuatu yang wajib dan termasuk dari rukun Islam, maka niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menyebutkan. Ibarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan waktu sholat, ibarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang rukun-rukun sholat, pembatal-pembatal sholat, kapan saja kewajiban sholat tersebut gugur disebutkan. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan barakallahu fikum secara rinci, berarti menunjukkan bahwa syariat tersebut menginginkan secara umum, tidak ada pengkhususan. Safar seperti apa, baik itu safar yang jauh ataupun safar yang pendek, ditempuh dengan waktu yang berhari-hari atau hanya beberapa jam saja, barakallahu fikum, maka kita kembali kepada keumuman yang disebutkan di dalam syariat tersebut, barakallahu fikum. Wa amma nau'uhu, adapun jenisnya, fahuwa safarul mubah, kasafari litijarati wa nuzhati wasafarul wajib. Jenis safar seperti apa seseorang diperbolehkan padanya untuk mengqasar salat, ini sudah kita sebutkan tadi, yaitu safar yang mubah, safar yang diperbolehkan, seperti safar untuk dagang, wanuzah untuk refreshing, wasafarul wajib atau safar wajib seperti haji dan umrah, kasafari lil haji wal jihad, wasafarul masnunul mustahab kasafari liz ziarah. Adapun contoh safar yang sunnah dan mustahab, yaitu safar dalam rangka untuk ziarah, bukan ziarah kubur, maksudnya ziarah kepada keluarga, misalnya kerabat untuk silaturahim, atau menziarahi orang yang berilmu. Wasafaratu lil marrati tsaniyati fil hajj, dan safar untuk kedua kalinya untuk kepentingan haji. Wa ala hadza fasafarul muharram la yajuzu fihi al qasr. Maka oleh karena ini safar yang muharram, yang haram, untuk tujuan yang haram, tidak diperbolehkan padanya untuk mengqasar salat. ala ra'i kathirin minal ulama. Ini menurut pendapat kebanyakan para ulama, menurut pendapat banyak dari kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Adapun permasalahan ini sudah kita sebutkan tadi bahwa ada perbedaan pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak ada persyaratan bahwa itu adalah safar yang sifatnya mubah. Ketika syariat menyebutkannya secara umum, maka butuh dalil kalau seandainya ada yang mengkhususkannya. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah pembahasan yang keempat. Hal yaksuru man nawal iqamah. Apakah boleh seseorang mengqasar orang yang meniatkan untuk tinggal? Nah, misalnya dia safar ke sebuah daerah dan dia ini berniat untuk tinggal pada daerah tersebut kurang lebih sekitar 1 bulan, misalnya 1 bulan, 2 bulan, dengan maksud dan tujuan tertentu, misalnya tugas dari kantor perusahaan atau tugas dari negara. Barakallahu fikum. Atau dengan tujuan untuk berdagang, berdagang dia berniat pada masa tertentu berpergian ke daerah tertentu dan dia berniat untuk tinggal sementara. 6. Dengan batas waktu yang dia perkirakan dan dia tentukan, misalnya 1 bulan, 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan dan seterusnya. Qala huna man nawal iqamata yahtaju ila tafsilin. Barang siapa yang meniatkan iqamah, maka di sini butuh perincian. Wa bayanu dzalik. Penjelasannya adalah annahu inna wal iqamatal mutlaqah lam yaksur. Apabila dia meniatkan iqamah secara mutlak, berdiam di tempat tersebut, tinggal di tempat tersebut secara mutlak, lam yaksur, maka tidak boleh bagi dia untuk mengqasar sholat. Nah, dia tinggal di situ tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan waktu. Barakallahu fikum. Maka dia tidak boleh mengqasar sholat. Lin idamis sababil mubih lil qasr fi haqqi. Dikarenakan tidak adanya sebab yang membolehkan bagi dia untuk mengqasar salat karena dia sudah meniatkan untuk tinggal di tempat tersebut. Wa kadzalika inna wal iqamata akthar min arba'ati ayyamin aw aqama li hajatin wa dhanna anna alla tanqadi illa ba'da al arba'ah. Demikian pula apabila dia meniatkan untuk tinggal pada tempat tersebut lebih dari 4 hari, atau dia bermukim di tempat tersebut dikarenakan adanya keperluan dan dia mengira bahwa hajah dia, keperluan dia tidak akan selesai kecuali setelah lebih 4 hari, kecuali setelah lebih dari 4 hari. Barakallahu fikum. Maka dia tidak boleh mengqasar salat. Nah, dia safar ke daerah tertentu dan tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari. Dan dia sudah meniatkan bahwa dia sementara menetap di situ lebih dari 4 hari. Barakallahu fikum. Maka dia tidak boleh mengqasar salat pada tempat tersebut. Dalilnya apa? Di sini disebutkan li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah fa shalla biha 21 salatan yaksuru fiha wa dzalika annahu qadima subha rabi'atin wa aqama ila yaumi tarwiyah fa shalla subha tsumma kharaja. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekkah dan beliau sholat di Mekah sebanyak 21 sholat dibagi 5 kurang lebih sekitar 4 hari 621 sholat yaksuru fiha, yang mana pada 21 kali sholat tersebut beliau mengkosor. Wadhalika annahu qadima subha rabi'atin, yang mana beliau datang pada hari keempat pada waktu subuh, datang ke Mekah pada hari keempat, keempat Zulhijjah pada waktu subuh, dan beliau tinggal di sana sampai hari tarwiyah. Fasallas subha, kemudian beliau salat subuh pada hari tarwiyah tersebut, barakallahu fikum, kemudian setelah itu beliau berangkat. Ini dalilnya. Nah, beliau bermukim di Mekah selama 4 hari dan melakukan sebanyak 21 kali waktu sholat di situ, beliau mengkosornya selama 4 hari. Faman aqama arba'ata ayyamin aw aqalla mithla iqamatihi sallallahu alaihi wasallam qasara wa man zada atamma. Maka barang siapa yang bermukim pada satu tempat, ketika safarnya, tinggal pada satu tempat ketika safarnya selama 4 hari atau kurang dari 4 hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengkosor. Wa man zada atamma, dan kalau seandainya lebih dari 4 hari, maka dia menyempurnakan sholatnya, yakni 4 rakaat. Pendapat ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Zakarahu al-Imam Ahmad. Qala Anas, berkata Anas, berkata Anas radhiyallahu anhu, aqamna bi Makkah asyra naqsuru shalah. Kami tinggal di Mekah asyron 10 hari mengkosor sholat. Barakallahu fikum. Kenapa hadis ini disebutkan di sini? Perkataan Anas disebutkan di sini. Padahal di sini Anas mengatakan 10. Ada angka 10. Nah, maksud dari perkataan Anas disebutkan di sini, maknahu ma zakarna. Maksudnya adalah seperti yang kita sebutkan. Nah, mereka mengatakan maksud dari perkataan Anas tidak seperti zahir yang disebutkan ada lafaz angka 10 di sini. Barakallahu fikum. Li'annahu, maksudnya adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kenapa bisa demikian? Nah, maksudnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, harus maksimalnya 4 hari. Lebih dari itu tidak boleh mengkosor. Lalu angka 10 di sini yang disebutkan oleh Anas bin Malik, maksudnya bagaimana? Li'annahu hasba khurujihi ila Mina wa yawma Arafah wa ma ba'dahu minal ashri. Dikarenakan sesuai dengan keluarnya, berangkatnya ke Mina, berangkatnya beliau ke Mina dan Arafah, barakallahu fikum, dan hari-hari setelahnya, itu masuk dalam 10 hari Zulhijjah, masuk dari 10 hari awal Zulhijjah. Jadi kalimat angka 10 dari ucapan Anas bin Malik jangan dipahami secara zahir di sini kata mereka. 6. Barakallahu fikum. Maksudnya adalah sebagaimana yang disebutkan tetap bahwa tidak boleh mengqasar salat bagi orang yang berniat mukim lebih dari 4 hari pada satu tempat. Lalu angka 10 ini bagaimana penjelasannya? Hari-hari mereka berangkat ke Mina dan hari-hari setelahnya itu masuk dalam kategori 10 hari Zulhijjah. 6. Karena tanggal 1 sampai tanggal 10 ini adalah hari istimewa. 6. Sampai-sampai penyebutan Barakallahu fikum, penyebutannya disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Fajr. Naam. Barakallahu fikum. Wal fajr wa layalin ashr. Ashr 10. Naam, 10 hari. Barakallahu fikum. Yang dimaksud 10 hari di sini adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Wa yaksuru in aqama li hajatin bila niyatil iqamah fawqa arba'ati ayyamin wa la yadri mata tanqadi aw khubisa zulman aw bimatarin walau aqama sinin. Naam. Tadi bahwa dia tidak boleh mengqasar salat kalau dia berniat mukim lebih dari 4 hari. Naam. Niat mukim lebih dari 4 hari. Sudah terjadwal, dia beli tiket. Naam. Barakallahu fikum, yang mana sampai dia dan berangkatnya dia dari tempat tersebut sesuai dengan tiket yang sudah dia rencanakan lebih dari 4 hari. Maka barakallahu fikum, dia tidak boleh mengqasar salat. Namun kalau seandainya dia tinggal pada tempat tersebut, safar ke tempat tersebut dan tinggal di tempat tersebut tanpa niat iqamah, dan dia tidak tahu kapan urusannya selesai, apakah cepat atau lambat, dan dia tidak berniat untuk tinggal di situ, atau dia tertahan karena dizalimi, tertahan di tempat tersebut karena dizalimi, atau karena cuaca yang tidak baik tertahan, barakallahu fikum, maka kalau seandainya seperti ini keadaannya, boleh bagi dia mengqasar sholat walaupun dia tertahan selama beberapa tahun. Nah, dia ingin keluar tapi tidak bisa karena tertahan cuaca, karena tertahan dizalimi, barakallahu fikum. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir, ajma'u ala annal musafir yaksuru malam yujmi' iqamah. Ibnul Munzir mengatakan, para ulama sepakat bahwa musafir itu mengqasar salat selama dia tidak berniat iqamah. Malam yujmi' iqamah, maksudnya dia tidak berniat iqamah, dia tidak berniat untuk tinggal, dia berniat untuk segera berangkat, hanya saja dia tidak tahu kapan urusannya selesai. Naam. Atau tertahan sebagaimana yang terjadi pada barakallahu fikum Abdullah bin Umar ketika beliau tertahan karena hujan salju di Azerbaijan barakallahu fikum selama beberapa bulan, dan beliau tetap mengqasar salat di tempat selama tertahan tersebut. Nah, tidak bisa keluar dari tempatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa yang disebutkan di dalam kitab ini adalah salah satu pendapat, wa illa di sana ada pendapat yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dan yang lainnya, dan insyaallah akan kita sebutkan pada pembahasan berikutnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.